صرف لانسون كتاب التصريف. كتاب التصريف سكران ضمير رفع متصل بالماضي يبقى ضمير رفع متصل بالماضي مضارع او ماضي سودا اوكي كلو جيتو داري مضارعنya saya akan mulai dari mudhari'nya yaf'ilu ya, yaf'ilu yaf'ilani. Kita setengah jam aja untuk ini, setelah itu kita makan dan setelah itu kita istirahat masing-masing. Oke. Okay? 1 2 3 dari ana dulu. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, taf'ilu taf'ilani taf'iluna, taf'ilina taf'ilani taf'ilna, af'ilu naf'ilu. Ana udah hafal. Antum sekarang apa? Dah, udah hafal? Ayo silakan. Sekarang diulangi anak-anak ulangi lagi. Antum perhatikan baik-baik. Itu sejalur dengan sejajar dengan huwa huma hum ya huma huna dan seterusnya. Oke. Taf'ilu yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, taf'ilu taf'ilani taf'iluna, taf'ilina taf'ilani taf'ilna. Oke, finish. Sekarang siapa yang mau satu orang yang sudah hafal satu orang saja mencontohkan? Yakin? Yakin gak nih? Bismillah, ayo silakan. Enggak, salah. Enggak. Langsung di reject. Siapa siapa? Fikri yang tadi ngetawain dia, ayo coba. Oh, kholis, kholis. Ayo. Ada sekitar 8 lebih kesalahan yang nadanya itu enggak mirip dengan Ana, dan bahkan secara total suaranya itu enggak mirip dengan Ana. Jadi emang muskilah itu semua. Oke. Okay. Siapa yang bisa nyetor? Antum? Bisa? Tampang lihat. Iya, antum kayak gini-gini nanti. Ya Allah. Nah, gitu. Enggak, antum. Nah. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilu. Taf'ilu taf'ilani. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Bagus. Al'an. Duh, itu langsung apa? Oh gitu. Streaming yang hari Selasa Rabu. Masya Allah. Antum juga ikut tuh sering dengerin kajiannya, rekamannya, biar bisa seperti makhluk Allah yang satu ini. Masya Allah. Masya Allah. Biasa aja kelas. Itu silakan. Angga lagi Mirza. Siapa namanya? Golam, kok Mirza sih? Golam. Lu mata lu. Delok ini. Ra ono dosa ini. Tak kenal dosa ya. Ini ahli kitab. Terserah. Enggak salah satu, makan satu. Bagus. Perfect. Ya fa'ilu yaf'ilna. Apa lagi gini-gini deh? Apa yang itu, Mak? Pikirannya jorok. Pikirannya jorok ya? Enggak sampai segitunya lah. Taf'ailu, taf'ailani. Taf'ailuna. Taf'ailuna. Taf'ailina. Taf'ailina. Taf'ailani. Taf'ailna. Taf'ailna. Taf'ailna. Naf'ailu. Naf'ailu. Okay, great. Sampingnya tada. Yaf'ailu yaf'ailani yaf'ailuna taf'ailu taf'ailani yaf'ailna taf'ailu taf'ailani taf'ailuna taf'ailina taf'ailani taf'ulna taf'ailna taf'ailuna taf'ailuna. Ahsanta. Sekarang samping saya. Udah? Fikri sudah? Fikri udah? Berarti sekarang tinggal Salman dan Tata. Salman. Yaf'ailu yaf'ailani yaf'ailuna taf'ailu taf'ailani yaf'ailna taf'ailu taf'ailani taf'ailuna taf'ailina taf'ailani taf'ailna af'ailu naf'ailu. Nah, sekarang the king of sorrow. Mister Tata. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani taf'ilna taf'iluna taf'ilu taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilina taf'iluna taf'ilani taf'ilani taf'ulna taf'ilna taf'ilna af'ilu naf'ilu af'ilu naf'ilu af'ilu naf'ilu. Oke, sekarang antum buka bukunya. Yang belum bisa belum hafal full, buka bukunya. Sekarang kita bareng-bareng akan membaca sekitar 10 kali. Sampai semuanya. Sampai 10 kali tidak ada yang hafal, berarti lo gue. 10 kali. 10 kali. 10 kali, oke. Okay? Ingat. Dikira bareng-bareng. 1 2 3. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Antum salah, antum lihat-lihat dulu, lihat dulu. Sambil lihat sampai melekat benar-benar hafal itu katanya. Ya, jangan langsung gini. Ntar pas nyetor enggak bisa. Pas nyetor enggak bisa. Pas nyetor enggak bisa. Pas nyetor enggak bisa. Pas nyetor gitu terus. Jadi buka dulu benar-benar lekatin. Satu-satu satu-satu gitu. Sampai lekat, sampai matanya itu nempel di perhatiannya, sampai jiwanya, seluruh jiwa dan raganya itu. Ya, oke. Okay? Ini yang kedua. 1 2 3. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna taf'ilu naf'ilu. Nah, yang ketiga sekarang. Anda akan memperhatikan siapa yang salah. Yang salah Anda suruh bayar 10.000 sekali saya. Biar Anda cepat nikah. Ya. Biar anak punya duit cepat nikah, biar langsung pergi dan pergi semua, biar langsung. Oke, mulai yang ketiga nih. Antum jangan tutup mulut. Ya enggak, buka enggak apa-apa, tapi jangan tutup mulut biar anak tahu siapa yang nanti. Awas dicopot nanti mulutnya. 1 2 3. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Antum merasa bersalah gak tadi? Gak merasa? Makanya 10.000. 10.000. Kan salah, kan salah tadi udah kirim. Salah 10.000. Masa aduh. Dah, yang keempat sekarang. 1 2 antum harus apa? Ambil lihat. Yes, lihat enggak apa-apa. 1 kalau enggak lihat enggak apa-apa, lihat enggak apa-apa. Nanti konsekuensinya setelah 10 enggak bisa, udah, the end. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna ya filu tafilani tafiluna tafilina tafilani tafilna tafilu tafilu. Siapa dia kalian berarti? Antum mah? Hah? 10.000 lah. Mana sih? Kita dari situ tuh 10.000 nanti taruh. Oke, kelima sekarang. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna tafilu tafilani ya filuna tafilina tafilani ya filna tafilu tafilu. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna tafilu tafilani ya filuna tafilina tafilani tafilna tafilu tafilu. Sekarang ketujuh, hati-hati. Tinggal 4 lagi. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna tafilu tafilani tafiluna tafilina tafilani tafilna tafilu tafilu. Ke-8. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna tafilu tafilani tafiluna tafilina tafilani tafilna tafilu tafilu. Tinggal 2 lagi. Kalau misalnya antum nanti sampai 10 ada yang tidak bisa, akan saya hukum antum untuk keluar kemudian melaparkan menghafalkan dekat kuburan itu. Oke, siap-siap. Hati-hati. Kuburan itu keram. Keram sekali itu zaman penjajahan. Walaupun sekarang siang, sekarang ini siang, tapi enggak ada seremnya sama sekali. 2 kali lagi nih, hati-hati. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna tafilu tafilani tafiluna tafilina tafilani tafilna tafiluna tafilu. Sekarang yang terakhir, ini adalah pertemuan yang terakhir kita untuk Tomir Nasab atau Rofa Muttasil bin Muhammad. Banyak sekali. Oke. Siap, ini yang terakhirnya. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna tafilu tafilani tafiluna tafilina tafilani tafilna tafiluna filu. Sekaranglah saatnya kita menguji nyali peserta pertama. Iman 23 tahun pekerja swasta yang baru dipecat. Apa yang membuat Anda termotivasi? Anda sudah membaca semua peraturan yang telah kita sebutkan. Jika Anda tidak, Anda harus mempunyai batas, melihat batasan ini, jangan sampai Anda keluar. Jika Anda keluar, maka Anda dinyatakan gagal. 1 2 3. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Kholis. Anda telah dinyatakan telah berhasil melewati ujinya dengan waktu yang telah ditentukan. Sayangnya kita tidak punya apa-apa, jadi kita tidak memberikan apa-apa. Tapi nanti makanan ada. Ayo. 1 2 3. Ya filu ya filani ya filuna tafilu tafilani ya filna tafilu tafilani tafiluna tafilina tafilani tafilna afiluna filu. Tidak ada yang menonjol dari antum. Tapi tetap aja antum lolos, alhamdulillah. Nada antum jelek sekali. Ya, Mirza. Nah, diulang. Saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau masih ada satu gagap sedikit pun, saya hukum nanti. Pok kuncinya di kubur. Ayo, lagi. 1 2 3, aman. Enggak bisa. Ya. Antum telah Keluar di sana. Gino, antum bawa bukunya. Bawa bukunya. Hafal di sana. Keluar, nanti selesai ini baru antum lagi. Cepat, bisa pulang. Sini aja, Mas. Enggak di sini. Ini asal dari pandangan. Pakai sendal. Jangan nyeker, banyak guling gitu. Ntar lapor mangnya lagi kalau misalnya. Sama. Enggak sebelum. Tuh. Sebatang rambut antum pun udah mau lihat sekarang. Hati-hati. Ayo coba dulu. Tuh. Sana. Nah. Oke. Sama. Ayo. Silakan. Ya, fa'ilu. Bagus, nadanya lumayan bagus, tapi tetap tentu saya enggak bisa nyamain nada saya. Tata. Are you ready, Tata? Oke, ya, Sarah. Gaya meyakinkan. 1 2 3. Ya. Don't be happy. Ulangi sekali lagi. Anda takutnya tadinya itu memakai bantuan dari dunia lain. Coba ulangi lagi, satu lagi. Yap ilu, baru kali ini Ana merasa ada baiknya dia. Good, very good. Antum telah lulus uji nyali. Sekarang kamu, Saputra. Enggak, diri, enggak, pegang bukunya. Enggak, Go. Ambil bukunya. Ya, barang mau Gulam. Gulam suruh sini. Gulam suruh sini. Gantian. Ya. Ayo, biar menemukan pasangannya. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'iluna af'ilu. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu Tadi sisanya tadi berapa tadi? Udah gitu. Nangis, suara nangis. Terharu ngeliat suara antum tuh. Aduh. Nangis suara nangis. Terharu. Ayo kolam. Sans, bagus itu baru. Itu baru anak UNJ. Itu baru anak UNJ. Iya, salah berkali-kali gitu kan. Nah, baru benar sekali. Ya? Mahmud? Mahmud siapa namanya? Imam Istiqomah? Sabutra. Udah apa belum aku? Jangan-jangan dia kesambar di sana. Hei, ayo balik. Udah, bisa? Ketemu siapa di sana? Banyak makhluk di sana. Ayo, 1, 2, 3. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'iluna af'iluna af'ilu. Alhamdulillah, udah bersyukur Anda semua ya. Sekarang bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'iluna af'ilu. Tadi ada yang salah yaf'ilna ya, tadi yang taf'iluna. Sekarang ulang lagi sampai semuanya benar. 1, 2, 3. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'iluna af'ilu. Alhamdulillah. Sekarang berarti kita makan. Alhamdulillah. Udah selesai? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa untuk kerja lagi ya. Biar. Ini artinya lunas. Apa coba? Ayo coba. Ada nanya juga. Antum tahu gua? Gua tadi, gua artinya apa gua? Nah, antum punya bukunya kan? Punya bukunya itu punya bukan punya antum? Ya, antum baca di rumah. Di bawahnya ada artinya semua. Antum ijtihad baca itu. Itu artinya semua ada sih. Oke. Artinya semua aja, tinggal baca aja. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan berbuat, ya kan? Akan hukum. Sedang atau akan hukum. Buru-buru berbuat. Oke, insya Allah next week insya Allah. Antum kalau misalnya mau ini, yang surf yang weekdays antum download. Surf yang weekdays itu download. Itu kita yang surf weekdays sudah lebih jauh dari pagi kita. Sebenarnya sama sih masih Domiro ini sih. Amr nanti besok. Ya, antum download, antum dengerin lagi sampai terbiasa. Jadi gampang nantinya. Ini gampang, lebih gampang jadi terasa. Karena ada tambahan materi dari ya sebenarnya sama aja, cuman lebih mempermudah nanti ya. Oke, Tata.